Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, seorang cicit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Imam Jainal Abidin bin Husain bin Ali karamallahu wajah berkata, innallaha hubba salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga hal dalam tiga hal. Yang pertama, innallaha khabba ridahu fi taatihi wala tahkiranna fi taatihi syai'an. Sesungguhnya Allah menyembunyikan ridho-Nya dalam ketaatan. Maka jangan anggap enteng, jangan anggap hina, jangan anggap cetek sebuah ketaatan. Karena di balik itu ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Pesan kedua, innallaha khabba suhtuhu fi maksiatihi fala tahkiruna fi maksiati syai'an falallahu suhtuhu. Sesungguhnya Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Maka jangan anggap hina, jangan anggap cetek, jangan anggap sepele sebuah kemaksiatan. Karena di balik itu ada murka Allah Subhanahu wa taala. Pesan ketiga yang menyampaikan innallaha khabba'a wilayatahu fi ahadin min ibadihi fala tahkiruna ahadan fala'allahu waliullah. Sesungguhnya Allah menyembunyikan cintanya dalam hamba. Maka jangan anggap remeh, jangan anggap hina, jangan anggap cetek seorang hamba. Mungkin ia adalah seorang waliullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.